بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pembahasan yang lalu dari kitab salah satu usul syarah salah satu usul ini, yaitu pembagian dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizhahullah ta'ala tentang tiga golongan dari orang-orang yang melakukan bid'ah, atau tiga kelompok yang menjadikan tiga kelompok manusia yang melakukan bid'ah dan akibat daripada itu. Awalan yang pertama adalah mukaffir. Bid'ah itu bisa mengkafirkan seseorang, seperti bid'ahnya Rafidhah, Jahmiyah, dan kalangan sufi yang pada tingkatan hulul, kemudian wahdatul wujud, ini adalah bid'ah yang mukaffirah. Yang kedua, yaitu bid'ah yang mufassiqah, yang menjadikan pelakunya itu fasik, seperti bid'ahnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kemudian yang ketiga, yang selain daripada mukaffirah dan mufassiqah, yaitu mereka yang melakukan zikir secara berjamaah. Ini adalah pemahaman bid'ah yang telah dijelaskan oleh kalangan salaf. Adapun bid'ah yang mukaffirah adalah perkara yang di dalamnya telah menunjukkan kejelasan bahwasanya orang yang melakukan bid'ah tersebut adalah tergolong kepada bid'ah yang mukaffirah, sehingga tidak memerlukan lagi kepada penjelasan, pemahaman, dan telah menjadi satu kesepakatan manusia untuk mengingkarinya. Adapun masalah bid'ah yang mufassiqah hingga sekarang ini merupakan perkara yang di situ ada khilaf. Qala hafizahullah ta'ala, naqulu as-salafu mujma'una ala inkaril bid'ah. Yani kalangan salaf, kita katakan bahwasanya as-salafu salih, mereka bersepakat melakukan ijma untuk mengingkari terhadap perbuatan bid'ah. Hatta al-mufassiqat, meskipun bid'ah itu dalam kategori mufassiqah. Wa ma dunaha, atau yang selain daripada itu. Karena pada hakikatnya yang namanya bid'ah tetap merupakan satu bentuk bid'ah. Tidak bisa dikatakan bid'ah adalah sebuah kebaikan, sementara orang ada anggapan bahwasanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Padahal Nabi SAW telah menegaskan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu akan mengarahkan pelakunya ke dalam siksa api neraka. Maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Karena sungguhnya bid'ah adalah dalam hal urusan dinia, urusan agama, di mana seseorang melakukan perbuatan, menganggap baik satu perbuatan dalam perkara-perkara agama, padahal perbuatan yang dia anggap baik itu tidak diajarkan, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul, tidak ada tuntunannya. Tetapi orang menganggap bahwasannya perbuatan tersebut adalah baik. Baik dikaitkan, dinisbatkan kepada agama. Ini yang menjadikan kemudian agama itu berubah menurut pikiran, perasaan manusia. Maka bagaimanapun bentuknya bid'ah, apakah bid'ah itu yang mufassiqah ataupun yang selain daripada itu, apalagi bid'ah yang mukaffirah, jelas merupakan sesuatu yang wajib untuk diingkari. Qala faqad thabata anhum bitawatiri, dan sungguh yang demikian ini ketetapan bahwasannya bid'ah itu sesuatu yang harus diingkari adalah satu ketetapan dari kalangan salaf secara mutawatir. Jajrul mubtadi'ah, mereka menolak untuk perbuatan-perbuatan bid'ah, dan mereka menolak untuk berkumpul, bermajlis dengan ahlu bid'ah. Wa inkarul bid'ah duna tafriq, pengingkaran terhadap bid'ah itu bukanlah sesuatu yang menjadikan beda, berselisih. Falam yankilu anhum annal inkari indahum maqsurun alal bida'il mukaffirah. Dan tidaklah kita menukil dari mereka tentang pengingkaran, pengingkaran terhadap bid'ah pada sisi mereka itu mengurangi atas bid'ah mukatsirah. Pengertiannya bahwasannya bukanlah berarti pengingkaran terhadap bid'ah itu artinya akan mengurangi kepada keadaan bid'ah mukatsirah itu sendiri. Bid'ah mukatsirah jelas pengingkarannya. Wal aslu huwa jadrul mubtadi', hukum asal daripada bid'ah itu adalah menjauhi orang yang melakukan bid'ah itu. Hukum asal dari bid'ah atau menghindari mubtadi' adalah menhajar, melakukan satu tindakan yang tidak bergaul ataupun tidak memperhatikan keadaan orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Hada huwal asl, dan ini adalah hukum prinsip dasarnya. Hajruhu wa jajruhu, menghajarnya dan menolak ataupun mencegah tidak bergaul dengan mereka. In kana muzahiran bid'ah, jika mereka secara nyata menampakkan kebid'ahannya, dalam pengertian terang-terangan bangga dengan melakukan kebid'ahannya, da'iyatun ilaiha, dan kemudian mereka pun menyeru mendakwahkan tentang bid'ahnya, maka yang demikian ini kita tidak boleh bermuamalah dalam pengertian berduduk bermajlis dengan mereka. Wa min dzalika annahum qarraru, dan karena itulah sungguhnya mereka telah menetapkan adamu qubuli riwayatil mubtadi', bahwasannya tidak ada penerimaan, tidak bisa menerima riwayat dari kalangan mubtadi'. Idza rawa ma yuqawwi bid'atu, apabila yang meriwayatkan tersebut dia meriwayatkan kuat dalam kebid'ahannya. Jadi seorang ahlul bid'ah ketika dia memiliki kekuatan dalam hal mengamalkan kebid'ahannya dan bahkan dia menyerukannya, maka yang demikian ini hukum asalnya tidak diterima periwayatannya dalam hal hadis. Dalam hal hadis, hadisnya ditolak. Ima idza kana al-mubtadi lam yad'u ila bid'ati, meskipun mubtadi tersebut, orang yang melakukan bid'ah ini tidaklah mendakwahkan, tidak menyerukan kebid'ahannya, tetap hukum asal daripada ahlul bid'ah adalah ditolak periwayatan hadisnya, tidak diterima. Au lam yarwi ma yad'u ila bid'ati, atau dia tidak meriwayatkan tentang kebid'ahannya, tentang apa yang dia serukan dari tentang kebid'ahannya tersebut, ya, dia tidak meriwayatkan. Fa innahum yaqbaluna riwayatahu, dan sesungguhnya mereka diterima, ya, periwayatannya. Qala az-Zahabi fi tarjamati Aban Ibnu Thaglab, sebagaimana az-Zahabi menceritakan hal yang ini terhadap biografi Aban Ibnu Thaglab. Syi'iyun jild, Aban ini adalah Aban Thaglab ini adalah seorang Syiah yang benar-benar mendarah daging. Lakinnahu shaduq, akan tetapi dia bisa diterima, dipercaya omongannya, jujur. Fala sidquhu, maka kejujurannya itu bagi kita. Wa alaihi bid'atu, adapun kebid'ahannya adalah bagi dirinya sendiri. Ini menyikapi perbuatan bid'ah dan ahlul bid'ah. Jadi dalam hal masalah meriwayatkan, kenapa para ulama hadis tidak mau menerima riwayat dari kalangan mubtadi', yaitu tadi dikhawatirkan bahwasannya apa yang diriwayatkannya itu adalah tidak benar. Karena mubtadi', dia memiliki watak, memiliki pembawaan, suka mengada-adakan di dalam urusan agama dan menganggap baik urusan tersebut. Maka ini yang demikian ini adalah berbahaya bagi agama itu sendiri. Qala wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghairuh hadza, ani hajrul mubtadi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang selain ini telah menukilkan tentang masalah hajar bagi mubtadi, masalah hajar yaitu melakukan tindakan boikot, tidak mau bergaul dengan dia, tidak mau bermajlis dengan dia, jangankan duduk menimba ilmunya, duduk saja ngobrol-ngobrol dia tidak mau. Wa jazru idza kana da'iyan ila bid'ah, dan dia akan mencegah untuk bersama mubtadi apabila da'yan ila bid'atih, apabila dia menyeru, mengajak orang kepada kebid'ahannya. Ini yang berbahaya. Mudhaharan laha, baik secara zahir, untuk menunjukkan kebid'ahannya secara zahir, ataupun dia memiliki kemampuan untuk mendakwahkan. Muqarraran laha, dan punya penetapan, keyakinan tentang kebid'ahannya tersebut. Illa idza turibat ala hajrihi mafsadatin akbar min hajrihi fa innahu la yuhjar, kecuali apabila menghajarnya itu menimbulkan akibat mafsadah akbar, menimbulkan mafsadah yang lebih besar, min hajrihi, daripada menghajarnya, ya, daripada untuk memboikotnya, fa innahu la yuhjar, maka sesungguhnya yang demikian ini tidak boleh dihajar. Ini pandangan ulama salaf. Di mana tindakan menghajar itu akan memberikan madarat yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar, maka tindakan menghajar tersebut tidak boleh dilakukan. Itu prinsip di dalam agama. Sesuatu madarat yang lebih besar akan terjadi, maka tidak boleh dilakukan. Meskipun kita akan melakukan kemaslahatan. Tetapi manakala kemaslahatan itu akan mendatangkan madarat yang lebih besar, maka kita tidak boleh melakukan kemaslahatan. Contohnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah tindakan maslahat. Boleh. Dan itu adalah ketentuan syar'i. Tetapi manakala tindakan amar ma'ruf nahi munkar ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka tindakan amar ma'ruf nahi munkar ini tidak boleh dilakukan. Bukan berarti kita setuju kepada kemungkaran yang kita dapatkan, tetapi kita menunda untuk memberantas kemungkaran tersebut tidak pada saat itu. Tetapi ditunda pada saat yang tepat nanti, di mana ketika kita melakukan pemberantasan kemungkaran itu tidak menimbulkan mafsadat yang lebih. Ini adalah kaidah yang sangat dipegang oleh kalangan salaf dalam melihat beberapa permasalahan. Dan ini dampaknya akan memberikan kebaikan kepada agama. Qala li'anna al-hajra laysa amran shakhsiyan ghayatu at-tashfi. Karena sesungguhnya hajar, memboikot, bukanlah perkara yang menyangkut individu, shakhsiyan sifatnya. At-tashfi dalam bentuk untuk membalas dendam, bukan dalam rangka membalas dendam atau menimpakan hukuman karena dendam, bukan. Bal huwa uqubatun syar'iyyah, akan tetapi itu adalah merupakan iqab, hukuman, sanksi yang bersifat syar'i. Jadi hajar itu adalah tindakan hukuman yang bersifat syar'i. Itu pun setelah tentunya iqamatul hujjah, ada beberapa tahapan sebelum seseorang menghajar. Iqamatul hujjah, dinasehati terlebih dahulu. Jangan melakukan perbuatan bid'ah. Terus ditegakkan iqamatul hujjah tersebutnya. Sampai pada akhirnya, kalau ini diteruskan akan membahayakan kepada yang lain. Bahayakan agama dan kaum muslimin yang lain. Maka yang demikian ini diterapkan hajar. Ketika menerapkan hajar, bukan berarti melakukan tindak balas dendam. Bukan. Tetapi memberikan hukuman dan memperingatkan umat agar tidak menuntut atau menimba ilmu dari orang tersebut. Ini namanya tahdzir. Ditahdzir, dihajar, diboikot untuk tidak bergaul, duduk, bermajlis. Karena kalau tidak demikian, maka kebid'ahan ini akan menjalar, akan memberikan dampak yang tidak baik kepada umat. Qala fa idza kanatil ghalaba wal quwwah, dan apabila kedudukannya mayoritas, wal quwwah, dan memiliki kekuatan, li ahli sunnati, bagi ahli sunnah, naf'un hajrul mubtadi, naf'a hajrul mubtadi, kemudian bisa memberikan manfaat dengan adanya hajar bagi kalangan mubtadi, wa jazru, dan kemudian bisa menolaknya. Ini bisa diterapkan hajar apabila ahli sunnah memang memiliki kekuatan ataupun mayoritas. Wa idza kana fil ghalaba li ahli bidah, akan tetapi apabila ahlul bidahnya itu mayoritas, wasyaukat, dan kemudian dia memiliki senjata, memiliki perlengkapan senjata. Lahum, pada mereka, lam yufjar al-mubtadi, maka tidak boleh dihajar mubtadi, orang yang berbuat bid'ah tersebut. Kenapa? Khasyatul mafsadah, karena khawatir akan timbul mafsadah. Li'anna al-madar ala tahqiqil masalih, karena sesungguhnya tujuan hakikat adanya masalih, maslahat, wa tafsiruha, dan membanyakannya, wa dar'ul mafasid wa taqliliha, maka menghindari mafasid dan meminimalisir. Mafasid itu adalah sesuatu yang didahulu. Wa hadza fikhun 'azim, dan ini adalah pemahaman yang sangat besar. Wa adillatuhu minas sunnati zahirah mustafidah, dan ini adalah sisi pendalilan dari sunnah yang jelas mustafidah dan memberikan manfaat yang banyak. Jadi masalih meskipun taksiruha, meskipun banyak akan diperoleh, bisa dimaksimalkan kemaslahatan tersebut, tetapi manakala akan menimbulkan mafasid, kerusakan-kerusakan, maka yang demikian ini harus diminimalisir. Wa taqliliha, hendaklah mafasid tersebut dieliminir. Jangan sampai kemudian mafasid membesar, masalih yang kita harapkan justru tidak tercapai. Ini adalah ketentuan daripada kalangan salaf dalam melihat permasalahannya. Hukum asal menghajar ahlul bidah adalah sesuatu yang ada di dalam pemahaman ahlus sunnah. Karena apa? Karena akan membahayakan agama itu. Tapi manakala kita menghajar ahlul bidah, kemudian akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka hajar itu tidak boleh diterapkan pada saat. Ini penting, kaidah yang demikian ini, dan kaidah ini berlaku untuk hal-hal prinsip-prinsip yang lainnya. Kadang-kadang seseorang mungkin terlalu bersemangat ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan hadis, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Fa in lam tastati', apabila dia tidak mampu, maka fabilisani, robah dengan lisan. Fa in lam tastati', apabila tidak mampu juga, fa biqalbi, dzalika ad'aful iman. Namun yang demikian itu ketika merubah dengan hatinya, tidak mampu juga merubah dengan lisan, merubah dengan hatinya. Ketika melakukan perubahan dengan hati, itulah sebenarnya selemah-lemah iman. Maka karena sedemikian semangatnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia pun melakukan tindakan memberantas kemungkaran dengan caranya yang demikian ini tidak dituntunkan di dalam syariat. Hendaklah ketika melihat kemungkaran dilihat sampai sejauh mana kemungkaran tersebut. Kemungkaran ada di dalam rumah, maka tanggung jawab pimpinan rumah tangga. Kemungkaran yang sifatnya menyangkut elemen masyarakat yang lain, maka tanggung jawab penguasa. Tanggung jawab penguasa. Kita mampu untuk merubahnya, selama tidak menimbulkan mafsadat, silakan saja. Tetapi manakala akan menimbulkan, menurut perkiraan kita, perhitungan kita, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka amar ma'ruf nahi munkar ditunda, tidak dilakukan pada saat ini. Ini prinsip usul yang sangat diterapkan sekali oleh kalangan salaf. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika dipenjara oleh penguasa, hanya lantaran mempertahankan Al-Quran, kalamullah. Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sementara penguasa berpendapat bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Maka kemudian Imam Ahmad penjara. Sebagian orang kemudian meminta agar Imam Ahmad melakukan perlawanan kepada penguasa. Namun sekali lagi Imam Ahmad menimbang bahwasannya ketika para pengikutnya melakukan perlawanan kepada penguasa, mafsadatnya ada jauh lebih. Selain itu, ketika kaum muslimin keluar dari ketaatan kepada waliul amrnya, itu akan menimbulkan mafsadat yang hal yang demikian ditimbang oleh para ulama. Karena melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kemudian menjadikan darah kaum muslimin berceceran di mana-mana, nyawa kaum muslimin melayang di mana-mana, ini akan menimbulkan mafsadat yang dalam skala nasional kita perhatikan saja ketika reformasi, sebelum reformasi yang namanya korupsi masih kan begitu. Setelah reformasi disembunyikan lagi terang-terangan. Sebelum reformasi nyawa kaum muslim sedemikian terlindung. Baru sesaat reformasi selesai nyawa ribuan kaum muslimin melayat. Dari mulai kerusuhan di Ambon, kerusuhan di Poso, di Aceh. Ini padahal waktu itu reformasi inginnya apa? Inginnya kan memberantas korupsi kan, KKN kan. Kemudian apa? Kolusi, korupsi. Inginnya kan seperti itu. Tetapi kenyataannya mafsadatnya jauh lebih besar. Mafsadatnya ini praktek ketika seseorang tidak bisa bersabar untuk menegakkan amar ma'ruf. Bukan berarti Islam itu melegalkan kemungkaran, tidak. Tetapi ada saat yang paling tepat untuk melakukan memberantas kemungkaran. Wallahu a'lam. Beralih ke Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi.